Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu menambah suatu gerakan yang apabila itu sengaja dilakukan membatalkan sholat. Nah, setelah kita klasifikasi jadi dua, apabila itu disadari setelah salam, dan apabila itu disadari di tengah berlangsungnya tambahan itu. Nah, telah disampaikan pada klasifikasi yang kedua, apabila disadari di tengah berlangsungnya tambahan itu, jika itu terjadi wajib kembali ke gerakan semula sebelum menambah lantas menyempurnakan sholat bagaimana seharusnya. Kami beri contoh apa? Ketika bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama, ia duduk tasyahud. Padahal di situ bukan tempatnya tasyahud. Iya. Kemudian tersadar saat sedang tasyahud, berarti wajib menghentikan dan bangkit berdiri untuk melanjutkan sholat sebagaimana mestinya. Di sini wajib sujud sahwi setelah salam. Kenapa kita katakan wajib sujud sahwi? Karena ini menambah sesuatu gerakan yang apabila itu sengaja dilakukan mengacaukan sholat dan membatalkan sholat. Karena tasyahud awal hukumnya apa? Tasyahud awal hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Wajib. Perkara wajib apabila sengaja dikerjakan, ya, ditambahkan bukan pada tempatnya sujud tasyahud awal sengaja dilakukan bukan pada tempatnya, membatalkan sholat. Nah, dan ini termasuk kategori menambah duduk, ya. Kemudian juga telah disampaikan jika terjadi kasus pada sholat berjamaah, apa yang seharusnya dilakukan oleh imam, apa yang seharusnya dilakukan oleh imam, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh makmum. Baik. Kalau disampaikan terkait dengan makmum, kita klasifikasi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang menyadari imam keliru bangkit ke rakaat kelima, ya, menambah sholat. Setelah kita pelajari, apakah golongan ini boleh mengikuti? Jawabannya, tidak boleh. Nah, jika sengaja mengikuti imam yang salah dalam keadaan sadar, sholatnya batal. Nah, berarti apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Makmum ketika sadar imamnya berdiri, rakaat kelima, apa yang harus dilakukan? Duduk tasyahud. Begitu, ya. Nah, dia duduk tasyahud. Tetapi ada dua pilihan, kan begitu. Mengambil dua riwayat dari Imam Ahmad. Pilihan yang pertama, apa pilihan yang pertama? Fauzan. Berniat memisahkan diri dari imam. Berarti menyelesaikan sholat sendiri. Nah, salam sendiri meninggalkan imamnya. Baik. Dan tidak ada sujud sahwi karena dia tidak salah. Pilihan yang kedua, memperpanjang doa tasyahudnya. Jadi dia tasyahud, ya, dan memperpanjang doa di akhir tasyahud untuk menunggu imam sampai ke gerakan itu agar nanti salam bersama imam. Baik. Nah, jika imam jika imam menyadari, ya saat itu misalkan imam menyadari dirinya salah, ya menambah, kemudian dia sujud sahwi. Jika sujud sahwinya sebelum salam, berarti dia sujud sahwi bersama imam sebelum salam, jelas. Kemudian salam bersamanya. Jika imamnya sujud sahwi setelah salam, ya kan yang kita bahas ini bukan yang masbuk. Nah, pembahasan ini saja. Jadi jika imamnya sujud sahwi setelah salam, dia juga wajib sujud sahwi bersama imam. Nanti kita akan bahas tuntas keterangan lengkap masalah ini. Kesimpulannya, makmum wajib sujud sahwi bersama imam meskipun sahwi itu dialami oleh imam. Makmum tidak mengalami sahwi dan dia tidak masbuk. Sempurna salatnya bersama imam, lengkap salatnya bersama imam dari awal sampai akhir. Imam yang mengalami sahwi, dia tidak. Lantas imamnya sujud sahwi, baik sujud sahwi imam sebelum salam maupun sujud sahwi imam setelah salam, makmum wajib ikut sujud sahwi bersamanya. Fahami? Baik sujud sahwi imam sebelum salam maupun sujud sahwi imam setelah salam, makmum wajib ikut sujud sahwi bersamanya. Dalam rangka mutaba'atul imam, dalam rangka mengikuti imam, innama ju'ilal imamu liyuktamma bih, hanyalah sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi wajib diikuti. Sujud sahwi bersamanya, baik sebelum salam maupun setelah salam. Nah, nanti ada keterangan lengkap lagi. Begitu pula jika makmum masbuk, ya, bagaimana dan seterusnya. Khusus hukum tentang makmum, ya, terkait dengan sujud sahwinya nanti akan kami berikan pembahasan tambahan khusus tentang ini karena ini penting, ya. Terkadang kita mengalaminya. Nah, golongan yang kedua dan yang ketiga antara kita bahas, yang mengikuti imam ikut berdiri ke tambahan itu rakaat kelima dalam keadaan lupa atau tidak tahu, tidak mengerti, salatnya sah. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengurangi. Ya. Mengurangi sesuatu dari sholat yang apabila itu dikerjakan, itu dilakukan secara sengaja, membatalkan sholat. Nah, mengurangi sesuatu dari gerakan atau bacaan sholat yang apabila sengaja dilakukan, membatalkan sholat. Apabila itu terjadi karena sahu, karena lupa, wajib sujud sahu. Tetapi apa yang dilakukan? Bagaimana bentuk kasusnya? Ya, dan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana sujud sahunya? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Pembahasan berikutnya ini yang poin kedua yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah di matan. Beliau mengatakan au naqasa shay'an minal madhkurat, atau dia mengurangi sesuatu dari al-hal yang disebutkan. Na'am, atabihi wa sajada listahu. Hal yang disebutkan itu ruku, sujud, berdiri atau duduk. Dia mendatangkan yang kurang itu, yang dia tinggalkan itu karena lupa, ketika sadar dia datangkan dan sujud sahwi. Bagaimana keterangan lengkapnya? Ini akan kita bahas sekarang di aulillahi ta'ala. Ini juga kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama, meninggalkan satu rakaat atau lebih dengan melakukan salam sebelum sholat sempurna. meninggalkan satu rakaat atau lebih dengan salam sebelum sholat sempurna. Lantas teringat, tersadar setelah salam. Apabila ini terjadi, wajib menyempurnakan kekurangan sholat. Kekurangan sholat. Lima tadi kekurangannya satu rakaat atau dua rakaat, tergantung kekurangannya. Wajib menyempurnakan kekurangan sholat itu. Meskipun telah diselingi oleh berbagai gerakan dan pembicaraan. Meskipun telah diselingi oleh berbagai gerakan dan pembicaraan, asalkan syaratnya, asalkan tersadar dalam waktu dekat, di waktu yang kering, tersadar dalam waktu dekat, belum lama. Ini menurut pendapat yang rajih. Adapun jika berhadas, ya, batal wudunya, itu pembicaranya jelas, karena ya, itu jelas. Dalam sholat saja, apabila seseorang berhadas, buang angin, misalkan sedang sholat, dia batal sholatnya, bubar. Nah, dia wajib berwudu kembali, kemudian mengulangi dari awal. Nah, jadi itu sudah jelas. Wajib. Jadi, tadi dikatakan, meskipun telah diselingi oleh berbagai gerakan dan pembicaraan. Yang penting syaratnya apa? Dia teringat dalam waktu dekat. Ini menurut pendapat yang rajih. Ini masalah khilafiyah, namun kami sampaikan yang terbaik dan terkuat insyaallah. Keterangan lengkapnya begini. Nah, banyaknya gerakan itu tidak membatalkan sholat dan tetap bisa disempurnakan ketika tersadar. Banyaknya gerakan tidak membatalkan sholat dan tetap bisa disempurnakan ketika tersadar. Kenapa? Karena hal itu terjadi dalam keadaan tidak sadar. Gerakan-gerakan yang dilakukan itu, ya, itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar bahwa dirinya masih dalam sholat. Dia tidak sadar bahwa sholatnya belum selesai. Dalilnya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam telah berjalan ke arah batang pohon kurma di masjid bagian depan. Masih ingat hadis Abu Hurairah, kisah Dzul Yadain, Nabi alaihi wassalam salat zuhur atau salat asar, jelas salat 4 rakaat itu di siang hari, apakah zuhur atau asar. Nabi salam dari 2 rakaat. Setelah itu Nabi berjalan ke arah batang pohon kurma yang ada di masjid bagian depan. Itu sudah banyak gerakan, sudah berjalan ke arah itu. Tetapi beliau Nabi Alaihissalam tetap menyempurnakan sholatnya ketika Nabi telah tersadar, kembali ke tempat semula dan melanjutkan sholat, menyempurnakan sholat. Ya. Ini pendapat sebagian fuqaha Hambali yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin bahwa gerakan-gerakan yang banyak berjalan, ya, yang banyak, yang andaikan itu dilakukan secara sengaja sadar, itu membatalkan sholat. Namun ini dalam keadaan dia tidak sadar, karena dalam keadaan lupa jika sholatnya belum tuntas. Dia tidak sadar bahwa dirinya masih dalam sholat, sholat belum sempurna. Nah, jadi itu wudhu. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi AS. Nah, ini pendapat sebagian fuqaha Hanbali dan dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Nah, Ibnu Utsaimin dari kalangan Hanabilah, fuqaha Hanbali. Baik. Kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf, meskipun telah keluar dari masjid, Al-Murdawi dalam Al-Insyaraf mengatakan meskipun telah keluar dari masjid, ketika sadar kembali lagi untuk menyelesaikan. Yang penting tadi apa? Waktunya belum lama. Jadi kata Murdawi dan Rinsaf, kendati telah keluar dari masjid, ini telah distatementkan oleh Imam Ahmad. Telah distatementkan oleh Ahmad, yakni Imam Ahmad maksudnya. Pada riwayat Ibnu Mansur, meskipun telah keluar dari masjid, ini telah distatementkan, telah dinyatakan, ditegaskan oleh Ahmad pada riwayat Ibnu Mansur. Baik, jadi ini ada statement dari Imam Ahmad pada riwayat Ibnu Mansur, Imam Ahmad menyatakan meskipun telah keluar dari masjid, ya, lantas tersadar, tetap kembali menyempurnakan sholat. Naam. Pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang akan disebutkan nanti redaksi hadisnya, ya, Nabi salam sebelum sholatnya selesai sempurna. Nabi berjalan masuk ke rumah. Nabi telah masuk rumah, ya. Kemudian diingatkan ketika Nabi sadar keluar lagi ke tempat semula dan menyempurnakan sholatnya. Telah masuk ke rumah berarti kan telah keluar masjid. Karena sudah masuk ke rumah berarti sudah keluar masjid. Tetapi ternyata Nabi kembali lagi ketika sadar dan melanjutkan menyempurnakan sholatnya. Ya. Itu pada hadis Imran bin Husain yang akan disampaikan nanti. Baik. Itu tentang gerakan. Terkait dengan pembicaraan yang terjadi baik terkait maslahat sholat, perbincangan terkait dengan maslahat sholat. Ini ya, yang terkait dengan maslahat sholat itu perbincangan seperti yang terjadi antara Nabi Alaihissalam dengan Dzulyadain. Ketika Dzulyadain mengatakan, apakah Anda lupa atau sholat di qasar? Itu pembicaraan seputar maslahat sholat terkait dengan kasus yang terjadi saat itu. Nah, sahwi yang terjadi. Itu maslahat sholat maksudnya. Nah, mengingatkan, menanyakan, ya. Jadi mengingatkan bahwa sholat, mempertanyakan, memperbincangkan sholat sudah lengkap atau belum. Itu masalah sholat maksudnya. Baik terkait masalah sholat ataupun pembicaraan lain, di luar masalah sholat, pembicaraan itu tidak membatalkan sholat dan tetap bisa disempurnakan saat tersadar. Karena hal itu terjadi dalam keadaan tidak sadar bahwa masih dalam sholat. Sama dengan gerakan yang banyak, telah berjalan banyak, itu terjadi dalam keadaan tidak sadar bahwa dirinya masih dalam sholat. Jadi itu wudu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam tetap menyempurnakan sholatnya kendati meskipun Nabi alaihissalatu wassalam telah berbicara dengan Dzulyadain dan para sahabat. Nabi kan mengatakan ahaqqun ma qala Dzulyadain. Nabi mengatakan ketika ditanya oleh Dzulyadain, anasit am qusirat as-salat, Nabi menjawab ma nasit wa ma qusirat wa ma qasar. Nabi bertanya kepada sahabat, haqqun maqala Dzulyadain. Terjadi perbincangan. Baik. Tetapi ketika Nabi menyadari, setelah dipersaksikan oleh para sahabat, seperti persaksian Dzulyadain, Nabi kembali ke tempat semula dan melanjutkan menyempurnakan sholatnya. Nah, jadi bahwa pembicaraan yang terjadi baik terkait masalah sholat maupun tidak terkait dengan masalah sholat, itu tidak membatalkan sholat karena itu terjadi dalam keadaan tidak sadar bahwa masih dalam sholat. Ini madhab Malik, Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad. Madhab Malik Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad, dan merupakan pendapat jumhur. Ini yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Baik, ini keterangan tentang terjadinya gerakan yang banyak seperti berjalan, ya, dan pembicaraan yang terjadi saat-saat belum sadar. Nah, bahwa itu tidak membatalkan sholat. Baik. Adapun tadi dipersyaratkan apa? Asalkan tersadar dalam waktu apa? Dalam waktu dekat, belum lama berselang. Itu syaratnya. Nah, sekitar Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti memberi gambaran ya sekitar 3 menit. Ya, sekitar 4 menit kemudian atau 5 menit kemudian atau semisalnya 6 menit ya, 7 menit sekitar itulah. Ya. Gambarannya ya seperti pada hadis Dzulyadain. Seperti Dzulyadain. Isa Dzulyadain Nabi sallallahu lupa salam sebelum selesai, kemudian berjalan maju ke arah pohon bagian depan masjid, bahkan pada lihat Imran Husain Nabi masuk rumah, kemudian diingatkan keluar lagi. Nah, itu beberapa menit. Nah, salam. Jadi belum lama. Kenapa dipersyaratkan bisa disempurnakan ya, kembali menyempurnakan sholat jika tersadar dalam waktu dekat, agar kesinambungan sholat tidak terputus, ya, karena diantara ya rukun penentu sahnya sholat adalah berkesinambungan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya, dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya berlangsung secara berkesinambungan, bersambung, tidak terputus. Nah, jika sudah lama waktunya ya, lama setelah itu kemudian misalnya sudah setengah jam atau satu jam baru tersadar, ya tidak mungkin disambung, kesinambungannya sudah putus. Nah, wajib diulang dari awal. Jika tersadar setelah waktu yang lama, tidak mungkin dilanjutkan karena kesinambungan sudah putus. Jadi batal. Berarti harus diulangi dari awal. Baik. Yang mempersyaratkan ini tersadar dalam waktu dekat, ini madhab Hambali. Ini pendapat Imam Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Ya. Ini pendapat Ahmad mazhab Hambali yang dirujukkan Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Dipersyaratkan sadar dalam waktu dekat. Nah. Jelas? Jika sudah lama berselang baru sadar, tidak bisa disempurnakan, dilanjutkan, tetapi harus diulangi dari awal. Alhasil, apabila tersadar di waktu dekat dalam keadaan masih duduk di tempat sholat, ya, masih duduk di tempat sholat dalam waktu dekat, 1 menit setelah itu masih duduk di tempat sholat, sadar. Dengarkan. Ya. Atau ada yang mengingatkan, kemudian tersadar, dan dia masih duduk di tempat sholat, maka saat itu juga hendaknya ketika tersadar, seketika itu juga berniat menyempurnakan sholat, lantas berdiri menyempurnakan kekurangannya hingga salam. Kemudian sujud sahwi dan salam. Ya. Karena dia masih duduk di posisinya, jadi saat itu juga dia berniat menyempurnakan sholat, lantas berdiri menyempurnakan kekurangannya, ya, sesuai kekurangannya berapa rakaat, hingga salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Kenapa sujud sahwinya setelah salam sudah kita pelajari? Karena hasil akhir yang dilihat. Ternyata ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan salam yang pertama yang sebelum waktunya itu. Nah, itu kan tambahan. Harusnya ya belum selesai sholat tapi salam. Nah, itu tambahan. Karena itu sujud sahwinya setelah salam. Nah, apabila, jadi itu tadi apabila masih duduk, ya, langsung saja karena posisinya masih di situ, masih duduk langsung berniat ya untuk menyempurnakan kekurangannya. Lantas berdiri menyempurnakan sampai salam, kemudian selesai setelah salam dan salam. Nah, apabila tersadar di waktu dekat setelah beranjak dari tempat sholat, setelah meninggalkan tempat sholatnya, seperti yang terjadi dengan Nabi Rasulullah, Nabi sudah meninggalkan tempat sholatnya, sudah berjalan ke bagian depan masjid, ya, ke arah pohon kurma. Nah, jadi jika itu terjadi, tersadar setelah meninggalkan tempat sholat, beranjak dari tempat sholat ke bagian masjid yang lainnya, ya, hendaknya kembali ke tempat semula. Hendaknya kembali ke tempat semula. Bahkan meskipun telah keluar masjid. Meskipun telah keluar masjid, 4-5 menit kemudian, ya, tersadar, tapi dia sudah di luar masjid, kembali masuk ke posisi semula dan duduk kembali di tempat semula untuk berniat menyempurnakan sholat, lantas berdiri. Jadi duduk dulu. Tidak bisa langsung berdiri begitu, tidak bisa. Duduk kembali ke posisi semula dia menghentikan sholatnya, yaitu duduk kembali, ya, duduk kembali untuk berniat melanjutkan sholat, menyempurnakan sholat yang kurang, lantas berdiri menyempurnakan kekurangannya hingga salam, lantas sujud sahwi. Ini yang benar, yaitu harus duduk kembali. Dia kan sudah berdiri, ya, sudah berdiri sana ke arah sana, bahkan boleh jadi sudah dalam masjid, tetapi dia tersadar dalam waktu dekat. Ketika sadar, ya, ketika sadar tidak boleh lagi berbicara, ya, dan tidak boleh melakukan yang lain. Diam, karena sudah sadar dia masih dalam sholat. Dan dia kembali ke tempat semula, ya, duduk kembali, berniat melanjutkan, kemudian berdiri melanjutkan sampai salam. Setelah itu sujud sahwi. Karena Nabi Alaihissalam pada hadis Abu Hurairah Isadul Yadain, Nabi sudah berjalan ke bagian depan masjid yang di situ ada pohon kurma, batang pohon kurma. Batang pohon kurma yang sudah diceritakan, ya, itu melintang dan dinaiki Nabi untuk berkhutbah sebelum ada mimbar. Nah, Nabi ke situ. Setelah sadar, setelah pembicaraan dengan tujuan dan para sahabat, Nabi sadar. Nabi setelah itu diam. Ketika sudah sadar, diam. Sahabat yang lain pun diam semua sudah, karena sudah sadar mereka masih dalam sholat. Nabi kembali ke tempat semula, para sahabat juga kembali ke tempat semula, masih semula. Nabi melanjutkan. Nah, duduk kembali, kemudian berniat melanjutkan, berdiri melanjutkan sampai selesai salam. Setelah salam baru sujud sahwi, kemudian salam. Nah, bahkan pada hari Imran bin Husain, Nabi sudah masuk ke rumah, kembali lagi ke tempat semula, setelah sadar melanjutkan sholat. Naam, jelas, ya. Hadits Abu Hurairah tentang kisah Duryanin sudah dibawa kali, ya, sudah. Sudah, kan? Nah, sudah disampaikan. Yaitu Nabi Rasulullah SAW salat duhur atau asar tidak penting yang mana yang benar dari dua kemungkinan itu, apakah salat duhur atau salat asar, penentuannya tidak penting. Apakah duhur atau asar tidak masalah, yang jelas sama-sama 4 rakaat. Ya. Nabi ketika itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat Nabi salam dalam keadaan lupa, lantas beliau mendatangi batan pohon kurma yang terletak di bagian kiblat masjid dan bersandar padanya dengan menyilangkan jari jemari kedua tangannya satu sama lainnya dalam keadaan seperti marah. Ya, dalam keadaan tidak seperti biasanya. Dalam keadaan seperti marah. Jadi Abu Bakar dan Umar pun tidak berani menegur. Nah, kenapa Nabi dalam kondisi seperti itu? Karena begitulah. Artinya memang ada sesuatu di sholat Nabi, jadi tidak lapang dadanya. Hatinya itu tidak seperti biasanya. Karena memang ada sesuatu. Nah, ada sesuatu. Jadi penampilan Nabi agak lain ketika itu. Oleh karena itu Abu Bakar dan Umar ya tidak berani menegur. Tetapi Dzulyadain yang memulai. Nah, telah disampaikan apa yang dikatakan oleh Dzulyadain menanyakan kepada Nabi, anasit ya Rasulullah, anasit anqusirat, apakah engkau lupa atas sholat diqasar? Ya, yani dikurangi kembali jadi 2 rakaat, yani syariat baru. Nabi menjawab, lam ansa wa lam tuqsar, saya tidak lupa dan tidak diqasar, dalam keadaan belum sadar. Nah, akhirnya Nabi ragu mengatakan, akama yaqulu dzulyadain, apakah seperti yang dikatakan dzulyadain, ahaqqu ma qala dzulyadain pada yang lain, apakah benar apa yang dikatakan dzulyadain? Qalu, sahabat mengatakan na'am. Ketika sahabat mendukung dzulyadain, mempersepsikan seperti dzulyadain, barulah Nabi mengambil persaksian mereka. Fataqaddama, kemudian Nabi maju ke tempatnya semula. Kemudian ini dalil bahwa Nabi kembali ke tempatnya semula. Nah, sahabat juga tentunya kembali ke tempatnya semula mengambil posisi ya berjamaah bersaf di belakangnya. Kemudian dilanjutkanlah sholat itu sampai selesai, sampai salam, kemudian Nabi selesai setelah salam. Nah, jadi ketika sudah sadar berhenti berbicara semua. Adapun gerakan kembali ke tempat semula itu hal yang harus ditempuh. Nah, untuk melanjutkan sholat. Baik. Adapun hadis Imran bin Husain ini belum disampaikan. Hadis Imran bin Husain riwayat Muslim. Riwayat Muslim dan Al-Albani dalam kitab Al-Irwa mentahqiq hadis ini menilai sahih. Riwayatnya kata Imran bin Husain, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaat. Sallama Rasulullah alaihi wasallam mengucapkan salam fi 3 rakaat, pada 3 rakaat min al-'ashr, dari salat asarnya. Thumma qama, kemudian Nabi berdiri, fa dakhala al-hujrata, kemudian masuk kamar, masuk rumah. Berarti sudah meninggalkan masjid. Faqama rajulun basitul yadain, maka berdirilah seorang pria yang kedua tangannya panjang. Faqal, lantas dia berkata, aku siratis sholah ya Rasulullah, apakah sholat diqasar wahai Rasulullah? Fa kharaja mendengar keterangan itu, kemudian Nabi keluar. Fa shalla rak'ata allati kana taraka, kemudian mengerjakan rakaat satu rakaat yang ditinggalkannya. Tsumma sallama, kemudian Nabi alaihi wasallam mengucapkan salam. Tsumma sajada sajdatay sahwi, kemudian sujud sahwi 2 kali. Tsumma sallam, kemudian salam. Nah, ini dalil ya bahwa meskipun sudah keluar masjid, oleh karena itu tadi sudah kita dengar ada statement pernyataan dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur ya, bahwa Imam Ahmad mengatakan meskipun sudah keluar masjid kembali ke tempat semula melanjutkan sholat, yang penting syaratnya sadar dalam waktu dekat. Barakallahu fikum. Ini klasifikasi yang pertama. Ya, adapun klasifikasi yang kedua, yakni meninggalkan suatu gerakan rukun, ya, meninggalkan suatu gerakan rukun dari suatu rakaat lantas teringat pada rakaat berikutnya apa yang dilakukan. Nah, meninggalkan suatu gerakan rukun dari suatu rakaat lantas teringat pada rakaat berikutnya. Nah, lantas teringat pada rakaat berikutnya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu dan juga pembahasan masa dan pembahasan ini akan terjadi nanti apabila lupa tasyahud awal. Itu bukan rukun, hukumnya wajib. Ya. Apa yang dilakukan nanti kita akan bahas pembahasan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini pada pembahasan mengurangi. Nah, itu sampai di sini. Barakallahu fikum. Baik. Qul subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.